Liburan seru tanpa bikin kantong kering, cuma di Trans Studio Bandung. Transaksi menggunakan Alobank, wargi bisa dapatkan diskon Rp50.000 untuk setiap pembelian tiket masuk Trans Studio Bandung dan dapat tambahan cashback 12% dalam bentuk Alto Point untuk transaksi menggunakan Alopay Later. Dan untuk transaksi menggunakan Aloprime, wargi bisa dapatkan diskon Rp30.000 untuk setiap tiket masuknya. Masih kurang? Tenang wargi, masih ada tambahan lagi nih. Untuk transaksi menggunakan Alobank, yaitu akan dapat tambahan satu kartu VIP Access OneRide dalam setiap transaksi. Wow, keuntungan yang sangat berlipat kan? Jadi siapa bilang liburan harus keluar banyak uang dan bikin kantong kering? Bersama Alobank di Trans Studio Bandung. Enjoy experience a simple life. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.